Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada bab salat witir. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala babul witri al-hadith al-hadiya atau al-hadi wa ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-121. Qala an abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa alal mimbar ma tara fi salatil lail, qala mathna mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla, wa annahu kana yaqul ij'alu akhira salatikum bilaili witra. Dari Abdullah ibn Umar, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sementara beliau sedang di atas mimbar. Laki-laki tadi bertanya, apa pendapatmu wahai Nabi tentang sholat malam? Bagaimana kaifiatnya? Beliau menjawab, dua rakaat, dua rakaat. Jika salah seorang kalian takut, setelah masuk sholat subuh, maka sholat sekali, satu rokaat. Dia berwitir dengan satu rokaat tadi, apa yang telah dia sholat sebelumnya. Jadi ditutup dengan satu witir. Jadi sholat malam itu dua salam, dua salam. Kemudian apabila takut, waktunya tidak cukup, sesaat lagi masuk sholat subuh, maka diakhiri dengan satu witir untuk menutup sholat yang ia lakukan. Dan demikian juga beliau berkata, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Qala gharibul hadis mathna mathna, kalimat dalam hadis penyebutan dua kali kalimat mathna mathna, ta'kidun lafdhiyun, la liqasdi tikrar. Maksud dari kalimat mathna mathna adalah ta'kid, penguatan lafaz. Ini jenis-jenis ta'kid dalam bahasa, bukan untuk maksud pengulangan. Jadi kata beliau, sholat malam itu dua, dua. Nah, dua yang kedua penguatan yang pertama, dua. Itulah. Fa inna dzalika mustafadun minasighah. Taqidun lafdiyun, ini diambil faedahnya dari sighahnya, dari bentuknya. Ai itsnatain itsnatain. Wa huwa ghairu mutasarrifin lil adli wal wasfiyah. Matna ini enggak ditanwin. karena dia termasuk dari ghairu munsharif, bagian dari isim yang tidak menerima tanwin karena alasan adil dan wasfiyah. Qala az-Zamakhsyari wa i'adatu matna lil mubalaghah fi ta'kid, dan pengulangan kalimat matna ini untuk menekankan penguatan. Ini kalimat matna dua. Faedah yang berikutnya, al-witru bi kasri ra. Al-witri. Au fathuha, atau dengan memfatahkan al-witra. Yakni al-fardu atau al-farda, yakni yang dimaksud witir adalah tunggal, ganjil. Qala makna al-ijmali, sekarang makna globalnya apa hadis tadi? Sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu ala mimbar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, saat itu Nabi sedang di atas mimbarnya. An ada di raka'ati sholatil lail, bertanya tentang adat hitungan raka'at sholat malam. Wal faslu fiha awil wasl, apakah sambung, diputus, atau disambung. Famin khirsihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala naf'in nas, maka termasuk diantara sifat semangatnya beliau untuk memberikan manfaat kepada manusia, kepada kaum muslimin. Wa nashri al-ilmi fihim, dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Ajabahu wa huwa fi dzakal makan, beliau pun menjawabnya di tempat mimbarnya. Tidak disuruh menanti atau tidak disuruh menunggu, tetapi langsung dijawab oleh beliau. Ini menunjukkan kesemangatan beliau di dalam menyampaikan ilmu. Faqala salatul laili matna matna. Kemudian beliau menjawab salat malam itu dua. Yusallimu min kulli raka'atain. Dia mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Fa'idha khasya al-musalli tulu'as subhi, dan jika apabila seorang yang sholat malam, tahajud, qiyamul lail, takut akan masuknya sholat subuh, ya sementara belum sempat ditutup sholatnya, atau kalau dia menjalankan dua rakaat akan ya terlewatkan sholat subuh, sholat rakaatan wahidah, maka dia sholat satu rakaat. Fa'autarat lahu ma sholla qablaha minal lail, ya, dia jadikan itu witir terhadap apa yang dia kerjakan dari sholat sebelumnya, dari sholat malam. Walikaunil witri khatimatun khatimatu sholatil lail, demikian juga sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Fal ahsan ayyakuna sholata akhiril lail, maka terbaiknya dilakukan di akhir malam. Ya, fal ahsan ayyakuna salata akhiril lail hiyal witru. Maka yang terbagus salat akhir malam itu adalah witir. Ditutup dengan witir. Tapi tidak untuk siang. Jadi orang yang punya wirdun, punya kebiasaan salat malam kemudian terlewatkan, maka boleh dia qadha di siang hari tetapi ganjil dua-dua. Tapi kalau yang malamnya, maka diakhiri sholatnya dengan witir. Satu, tiga, lima, dan seterusnya. Qala ikhtilaful ulama. Sekarang masuk pada perselisihan ulama. Zahirul hadis. Yang tampak dari hadis yang tadi. Yaqtadi adama ziyadah fi sholatin nafilah ala rak'atain. Ada tuntutan tidak ada tambahan dalam sholat sunnah dari dua rakaat. Jadi mencukupkan dua rakaat. Wa adama naqs anhuma, dan tidak boleh kurang dari dua rakaat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Fa inna maqadirul ibadat amrun yaghlibu alaihi ta'abbud. Sementara kadar ibadah itu adalah perkara, ya, yang dimaksudkan untuk ibadah. Jadi dalam syariat ini takaran dan ukuran adalah bagian daripada ibadah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, semuanya ta'abudi. Yang datang seperti itu, ya dikerjakan seperti itu. Ya beda kalau perkaranya bukan ibadah. Boleh ditambah, boleh dikurang, tapi kalau dalam hal ibadah, hitungan itu sudah merupakan bentuk ta'abud, dipakai buat ibadah. Ta'abudiyah semuanya harus ada takaran dan ukuran standar syar'i. Fassalatu amruha tauqifiyun. Sedangkan sholat, perintahnya adalah tauqifiyun, terhenti pada wahyu. Tidak boleh seseorang menambahkan dari kadar yang telah ditetapkan, tidak boleh pula mengurangi dari kadar yang sudah ditentukan. Datang seperti itu, ya dilakukan seperti itu. La yutajawazu fiha ma auradahu syar'u, tidak dilampaui pada apa yang datang padanya syariat. Jadi ibadah ini adalah amrun tauqifiyun. Perkara yang sifatnya tauqifiyah, ada perintah jalan, tidak ada diam. Ini ibadah. Walakin warada annal witra qad yakunu bi raq'atin wahidah lam yasbiqha syai'. Tetapi ada datang riwayat witir dilakukan satu rakaat tanpa didahului satu salat pun sebelumnya. Jadi witir hanya satu rakaat sebelumnya, tidak didahului dengan sholat yang lain. Padahal ibadah itu perkaranya tauqifiyah. Faqad rawal arba'ah ila Tirmidzi. Imam yang empat meriwayatkan hadis kecuali Imam Tirmidzi. Wa shahahahu Al-Hakim wa Ibnu Hibban min hadis Abi Ayyub. Dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban dari hadis Abi Ayyub. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang pengin witir dengan 5 rakaat silakan. Wa man ahabba an yutira bi salatin falyaf'al. Pengin witir 3 rakaat silakan. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Pengin 1 rakaat silakan. Wa rajjaha an-Nasa'i waqfu hadzal hadits. Waqfa hadzal hadits. Tapi Al-Imam An-Nasa'i menyatakan bahwasannya hadis ini mauquf. Kama sahha an jama'atin minas sahabati annahum utiru bi raq'atin wahidah lam yataqaddamha salata syafa'in. Selain hadis ini juga ada riwayat dari para sahabat. Sebagian jamaah dari mereka, mereka melakukan witir 1 rakaat. Dan witir itu tidak didahului sholat genap. Artinya tidak ada sholat genapnya. Ya. Kalau tahajud, minimalnya 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Nah ini gak diawali dengan 2 rakaat, langsung 1 witir. Fahada takhsisun lil hadith fi naqsin nafilah an raq'atain fi raq'atil witri. Maka hadith ini, demikian juga perbuatan para sahabat, adalah takhsis, pengkhusus terhadap hadith kurangnya sholat nafilah dari 2 rakaat pada sholat witir. Khusus witir. Ini boleh dengan 1 rakaat saja. Amma iqtisaru ala raka'atin wahidah fi nafilah fi ghairil witri fa'an Ahmad fihi riwayatan. Adapun mencukupkan dengan 1 rakaat selain sholat witir. Jadi sholatnya ini bukan sholat witir. Ya, dia mencukupkan dengan 1 rakaat, misalkan sholat tahajud yang seharusnya matna 2, dia cukupkan dengan 1 rakaat. Dan ini bukan witir. Apa pendapat para ulama? Apakah seperti ini juga boleh kalau selain witir? Kalau witir tadi jelas bolehnya 1 rakaat saja. Nah sekarang sholat selain witir, maka disebutkan di sini dari Imam Ahmad ada 2 riwayat. Warriwayatul lati 'alaiha al-madhhab hiya al-jawaz. Satu riwayat yang dinisbatkan kepada madhab Hanafiyah boleh. Amma riwayatul ukhra fa hiya al-man'u fi tanaful bi raq'atin wahidah. Riwayat yang kedua dari madhab dari beliau juga Imam Ahmad menyatakan sholat sunnah selain witir itu tidak boleh 1 rakaat. Wahada dhahiru ma yarahul khiraqi wa qad qawahu Ibnu Qudamah fil Mughni. Ini yang tampak dari pendapatnya Imam Al-Khiraqi. Beliau adalah sahib Al-Hanabilah, seorang ulama yang bermadhab Hambali. Pendapat beliau ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Bahwasannya tanaful selain witir tidak boleh 1 rakaat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berhujahkan dengan ucapan beliau, salatul lail matna matna. Salat malam itu ya 2 rakaat minimalnya. Amma ziyadatu ala raka'atain finnafilah fa'alal witri minal lail. Adapun menambah atas 2 rakaat dalam sholat nafilah, maka untuk sholat witir dari sholat malam, ja'a fi sahihain, telah datang riwayat dalam sahihain hadithu Aisyah. Hadisnya Ummul Mukminin Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir bi khamsin. Beliau pernah witir dengan 5 rakaat. Jadi beliau pernah melakukan witir dengan 5 rakaat sekaligus. 1 2 3 4 5 ya, duduk kemudian salam. Ya, dan semuanya berlanjut tanpa ada tasyahud awal. Jadi dalam witir itu hanya sekali tasyahud akhirnya. Baik itu 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat atau 7 rakaat. Baik. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna. Beliau tidak duduk kecuali di akhir rakaatnya. Ini sunnah, boleh sesekali diamalkan. Tetapi melihat tentunya sikon, situasi dan kondisi. Wa akhraja ashabu sunan min hadithi Ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ashabu sunan mengeluarkan satu hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, salatul laili wan nahar matna matna, salat malam dan siang itu 2 rakaat. Menguatkan bahwasanya sholat sunnah selain witir ya aqaluhu rak'atain, minimalnya 2. Walakin qala San'ani rahimahullah, tetapi di sini ada nukilan dari pendapat al-Imam As-San'ani, aktsarul a'immah a'lau ziyadata wan nahar wa qalu innal hufat min ashabi Ibni Umar lam yadkuruha anhu. Tetapi kebanyakan para imah menisbatkan tambahan wan nahar tadi dalam kalimat sebelumnya salatul lail wan nahar. Nah, kalimat wan nahar, salat malam dan siang. Nah, kalimat dan siang ini beliau komentari, para a'imah kebanyakan yang menisbatkan tambahan wan nahar, waqalu innal hufat, para ahlul hadis, para penghafal hadis, min ashabi Ibni Umar, dari murid-muridnya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis dari beliau, mereka tidak menyebutkan kalimat ini. Jadi hanya sampai hanya kalimat sholatul lail masna masna. Adapun sholatul laili wan nahar ini enggak diriwayatkan oleh mereka, para perawi murid dari Abdullah bin Umar. Ini pendapat al-Imam As-Sunani mengomentari lafaz hadis ini. Wa hakama an-nasai ala rawiha bi anna akhta'a fiha. Nah, di sini juga dipertegas al-Imam An-Nasa'i menghukumi rawinya telah salah. Wa hiya min riwayati Ali Al-Azdi. Ini dari riwayat Ali Al-Azdi. Qala Ibnu Ma'in, man Ali Al-Azdi? Ibnu Ma'in, salah seorang ulama jarh wa ta'dil, menyatakan siapa ini Ali Al-Azdi ini? Enggak ma'ruf. Nah, ini cara ulama dalam membahas satu hadis, satu argumentasi, pendalilan dalam sebuah masalah. Mereka betul-betul mendalami hadis yang mereka pakai buat argumentasi penguatan pendapat. Ya. Sehingga terkadang masing-masing mereka menguatkan satu pendapat berdasarkan dengan satu hadis, ternyata hadis yang mereka pakai buat penguat tadi lemah. Ya, sehingga apa pendapatnya apa tertolak. Amma ziyadatu fi sholatin nahar faqad warada anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda zawali syams arba'an tsumma arba'an. Adapun tambahan tentang sholat dilakukan siang hari dari sholat-sholat sunnah, telah datang sebuah riwayat bahwasanya Nabi sholat di siang hari ketika tergelincir matahari 4 rakaat kemudian 4 rakaat. Akhrajahu Tirmidzi. Amma aqwalul a'immah fi dzalik. Adapun pendapat-pendapat para ulama tentang hal ini, fal Imam Ahmad ajaza ziyadah fi nafilah ila arba. Ya. Maka para ulama menyampaikan masing-masing pendapatnya. Imam Ahmad membolehkan menambah dari 2 rakaat ke 4 rakaat. Nah, yang dari 2 rakaat ke 4 rakaat. Kalau yang ke 1 rakaat tadi tidak ada. Itu hanya untuk witir. Wa Syafi'i ajaza ziyadah bila had. Ada Imam Syafi'i membolehkan tanpa batasan, boleh 8, boleh 10. Wa Malikun lam yajuz az-ziyadah atau lam yujiz az-ziyadah ala rak'atain amalan bi hadits salatul laili matna matna. Adapun Imam Malik tidak membolehkan sebagai aplikasi dari hadis salatul lail matna matna. Ini pendapat dari sahibul madzhab Ahmad, Syafi'i dan Malik. Wa qad jama'al ulama baina hadisi Aisyah alladhi fi sahihain wa hadis Ibnu Umar al-Warid fi sahihain aidan. Para ulama pun menggabungkan bagaimana ini cara menyatukan hadis ini. Kedua-duanya dalam sahihain, dalam hadis Aisyah juga disebutkan dalam sahihain. Abdullah bin Umar juga disebutkan di sumber yang sama. Wa dzalika bil fasli baina kulli raka'atain bi tasahudin wa salam. Yakni boleh menambah ya dengan cara apa? Memisah antar 2 rakaat dengan tasahud dan salam. Wa yajuzu ziyada ilal qadaril warid faqat dan membolehkan untuk menambah pada kadar yang sudah ditetapkan dalam syariat saja. Taib. Apa khulasahnya? Witir boleh dengan 1 rakaat. Selain witir minimalnya 2 rakaat. Taib. Walaupun tadi khilaf, Imam Ahmad punya 2 pendapat, boleh dengan 1 rakaat. Ya, tapi dalam pendapat yang lain tidak boleh, harus 2 rakaat. Nah. Adapun menambah ya dari 2 rakaat salam, apakah hanya 2 rakaat saja, tidak boleh melebihkan 2 rakaat? Maka pendapat yang terakhir tadi disebutkan boleh menambah dari 2 rakaat ke 4 rakaat, tapi dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Taib. Tapi di sini belum memperinci secara detail apakah yang dimaksud ini sholat rawatib kalau siang hari, ya, atau khusus pada sholat lail. Jadi di sini hanya menyebutkan global dari perselisihan yang ada. Ma yukhadu minal hadis. Sekarang apa yang bisa diambil dari hadis yang kita baca tadi? Yang pertama, yastadillu bihi ala anna sholatal lail rak'atani rak'atan. Dipakai dalil dengan hadis ini bahwasannya sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bila ziyadatin wala nuqson, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Tapi ini pun juga global. Secara aktualnya para ulama juga meriwayatkan kepada kita tentang kaifiat sholat lail, terkhusus pada pembahasan sholat tarawih. Ya. Dan ini berkembang di masyarakat kita. Dan kita tahu yang paling ahsan dan yang paling kuat darinya adalah dua rakaat, ya 11 rakaat. Dengan kaifiat dua rakaat salam, kemudian dua rakaat lagi salam sampai 10, ya kemudian diakhiri dengan satu witir. Ya. Di sebagian kaum muslimin menjalankan langsung 4-4-3. Yang kedua, annal witra yakunu akhir salatil lail liman wathaqa min nafsihi bil qiyam. Nah, sekarang yang kedua, salat witir itu dilakukan di akhir malam bagi siapa yang memang mampu untuk bangun dan melakukan. Ini terbaiknya. Akhir malam ya, sepertiga malam itu mendekati subuh. Tapi bagi siapa yang memang tidak mampu, tidak punya kebiasaan, maka ketika hendak tidur dibiasakan untuk ditutup dengan witir. Minimalnya satu. Taib. Dan untuk latihan ya satu witir lebih mudah. Ya, setiap mau tidur satu rokaat tidur, besok lagi satu rokaat sampai ringan, sampai mudah dia lakukan, sampai menjadi rutinitas. Kemudian setelah ringan betul-betul enteng, tidak ada beban, tambahkan 3 rokaat sekaligus, ya begitu seterusnya. Karena ibadah itu nggak langsung besar, nggak langsung bisa berat, tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi perlu pembiasaan. Yang ketiga, anna waqtal witri yantahi bitulul fajr. Waktu witir itu habisnya dengan terbitnya fajar shadiq atau tanda masuk subuh. Yang keempat, al afdalu annal witra yakunu ba'da salatis syafa'. Witir itu terbaiknya dilakukan setelah sholat yang genap, ya, sholat tahajud atau sholat lail, sholat apa tarawih. Dua rakaat dulu baru satu, dua rakaat dulu baru tiga misalkan. Karena sholat malam itu tidak ada pembatasan. Misalkan harus 11, kalau enggak bisa, enggak boleh 2 kemudian tutup dengan witir. 2 rakaat ringan ditutup dengan witir boleh. 2 rakaatnya tahajud kemudian ditutup dengan apa? Witir. Atau 2 rakaat salam tambah lagi 2 rakaat salam ditutup dengan 1 witir boleh. Nah. Tidak harus 11. Kalau itu dilakukan sendiri, apalagi dalam rangka untuk melatih, ya, karena ibadah itu juga butuh latihan yang ringan, yang paling mudah, tidak langsung besar, sehingga apa, orang yang ibadahnya terlalu menggebu-gebu sekalinya jatuh, ya, nah parah. Fataqdimu syaf'i qoblal witri huwa sunnah. Yang mendahului sholat witir dengan sholat syafa' yang genap, ini sunnah. Wal iktisaru fil witri ala rak'atin wahidah lam yataqadamha syaf'un jais. Adapun witir mencukupkan 1 rakaat dan tidak didahului oleh sholat 2 rakaat sebelumnya, itu juga boleh. Tapi yang terbaik 2 rakaat dulu baru 1 witir. Faqad jaa'a fi haditsi Abi Ayyub marfu'an wa man syaa'a autar bi wahidah. Maka barang siapa yang pengin autara bi wahidah, ya dia witir dengan 1 rakaat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa shahha an jama'atin minash shahabati annahum autaru bi wahidatin min ghairi taqaddumi naflin qablaha. Dan juga telah sahih dari sebagian para sahabat, mereka melakukan witir satu rakaat tanpa didahului sholat genap. Artinya langsung satu rakaat. Yang kelima, ijabatu sa'il ala mashhadin minan nas li ta'mimil fa'idah. Di antaranya adalah ta'lim al-muta'allim. Di antara cara pengajaran Nabi alaihi salatu wasalam, jika memang makomnya makom ta'lim, boleh menjawab pertanyaan di depan manusia untuk meratakan faedah, jika memang menuntut untuk yang demikian. Tapi kalau misalkan memang pertanyaan ini sifatnya privasi, privat seseorang, ya jangan dijawab di muka umum. Tapi kalau yang sifatnya adalah kepentingan umum, maka dijawab di depan umum untuk mengumumkan faedah, karena ini ilmu. Yang keenam dan terakhir, istihbabul witri. Witir itu mustahab, bukan wajib. Sebagian menyatakan dulu di awal-awal pensyariatannya wajib. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas, witir itu hukumnya mustahab. Dan witir termasuk daripada kebiasaan para salaf. Ya. Kebiasaan para salaf itu menghidupkan malam-malam mereka untuk ibadah, menyendiri, bertafakur, takhalli, berdua dengan Allah Azza wa Jal, merenungi, muhasabah diri. Wa qad qila bi wujubihi, sebagian meriwayatkan wajib witir itu. War rajihu annahu laisa biwajib, dan yang rajih tidak wajib. Lakinnahu min afdhali tatawu'at, tapi ya witir ini walaupun mustahab adalah salat sunnah yang afdol, bahkan terbaiknya. Likatsratin nusus fil amri bihi wa fadlihi, karena banyaknya nas akan perintah dan keutamaan. Wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu fi hadarin wala safar. Demikian pula Nabi tidak pernah meninggalkan witir, baik ketika mukim maupun ketika beliau safar. Tapi bagi mereka memang sholat-sholat itu ringan, bagi yang Allah mudahkan. Terkadang memang jatah masing-masing kita beda, diringankan dalam sholat, diringankan dalam puasa. Maka bagi siapa yang merasa tidak diringankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu ibadah, maka berusaha untuk melatihnya. Ya, jangan dibiarkan diri kita ini sesuai dengan apa wataknya dan berhujah dengan watak. Jika watak itu baik, lanjutkan. Jika tidak, maka latihan. Karena watak itu ada yang muktasab, yang diupayakan, ada yang memang watak yang sifatnya karakter bawaan. Dalam hal ibadah, bawaan kita tidak ada yang apa istilahnya baik, tidak ada yang kuat. Ya. Tapi itu semuanya butuh latihan, bukan berarti kemudian kita mencukupkan diri ya, dengan apa yang menjadi karakter asli, tapi kalau itu ya menjadikan lebih baik melatihnya pada ibadah-ibadah yang kita rasa kita sungkan untuk melakukannya. Walaupun memang kadang-kadang manusia itu jatahnya diberikan oleh Allah Azza wa Jal kekuatan ibadah masing-masing. Ada yang kuat sholat, ada yang kuat puasa, ada yang kuat sedekah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Itu tentang sholat witir. Jadi kesimpulannya, witir itu minimalnya satu rakaat dan dikerjakan di siang hari. Boleh langsung witir satu rakaat, dan terbaiknya didahului dulu dengan sholat genap. Dua rakaat salam, kemudian satu rakaat. Itu sholat yang paling ringan. Dibiasakan ya, sholat-sholat yang sifatnya ringan seperti ini, sehingga menjadi na'am kebaikan bagi kita. Taib, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Nah, sholat witir kan harus tidur dulu. Jadi justru malah mau tidur witir dulu. Gitu. Gak harus witir, gak harus tidur dulu. Nah, tapi biasanya karena nunggu sampai sepertiga malam itu kan panjang. Begitu. Lebih baik tidur dulu begitu. Karena sholatul lail ini kan namanya banyak, ada yang dikatakan tahajud, ada yang dikatakan sholat tarawih, ada yang dikatakan qiyamul lail, begitu. Kalau di dalam bulan Ramadan tahajud ya tarawih itu gitu. Jadi enggak harus tidur dulu, bukan syarat. Begitu. Udah. Apa ada sesuatu? Ah. Gitu. Baik. Setawanan enggak harus. Ya, enggak harus tidur dulu. Fadhlu wa barakatuh.